Yo geto. Apa dupek kowe iki gawane dikin terus omah-omahan kowe? Lho, wong tuwa lagi arep obah. Mas Gareng. Mandek kaya tugu Sinukarto. Iki maunya wis rampung lagune. Aku urung apa-apa kok kowe wis rampung iki piye? Aku tak obah sik lagi tindeke. Aja kuwatir dikin nesu. Maksudnya? Lah aku nesu. Aku ya melu nesu ngono lho. Oh, tak pikir ben dadani kowe. Ora, ora. Kalah aku. Ning Mas Gareng, jenengan apa wedi karo Cak Diken apa piye? Lah wong ki jenengan apa wedi? Aku ora wedi mung ngajeni sedulur tuwa kok. Oh, ngono. Ning kok jenengan di getak sithik karo Cak Diken jenengan kok ketok wis mengkeret. Sajake kok wedi jenengan? Lah kowe wani ta? Nek aku? Heeh. Ya ora, wong arep dilawan wis ora iso nglawan deke. Oh. Tidak ada pertandingan. Minggir. Kamu tidak pernah melawan. Maksudmu apa? Tegese ora tau ngladeni yen bojomu nesu ngono lho. Ya no kudu sabar andap asor. Selalu sabar. Bener. Mengandani bojo aku tidak pernah dengan kata marah. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Bener. Jenengan tau ngendika ta? Piye? Tak eling-eling seprene Mas. Wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah nenggon bahasa Arabe. Jenengan ngajari aku kae. Piye? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuwi. Mas Gareng rungokne. Kuwi. Saya. Amin. Innalillahi dungane mati malah amin lho. Lu lagi mau jaris kok kowe? Ya duduk kowe, inna allaha ma'asobirin. Wah. Duduk kowe ta? Duduk. Oh. Inna lillahi. Oh iya deng, kelingan aku. Piye? Wong sabar kancane sobirin. Iya mas. Kowe iki karo aku siyo-siyo mudeng aku. Wah, sing nyiyo-nyiyo jenengan piye sapa? Kowe sapa disalami tentara iki mulu iki karo aku. Wong ya tentarane ngantek pekewoh nang kene ngadeg ugek-ugek ora iso apa-apa mergo pekewoh karo jenengan-jenengan kok. Lah aja suudan to. Jenengan kok wis kaya ngono kuwi. Lah aku yen nesu yo. Kuwi lho Mas Gareng. Kowe nesu yo lumrah yen kowe jajar Pak Tentara dheweke nesu ki lumrah. Aku jane arep njaluk tulung ning jenengan lho Mas Gareng. Kadange jenengan kuwi lho Mas. Piye piye piye. Wis marake nglarani ati kutho. Piye. Saben dina to Mas. Yo ana rembug dirembug. Lah yo kuwi. Ora perlu digowo. Jaluk tulung ya jaluk tulung, tangan aja plak plak plak plak. Rumaket kene. Rumaket perasaan iya kene kuat, lha ngene. Lha jare sedulur. Sedulur ki ndi sing ana? Dadi sedulur ndi sing ana? Nah. Setuju dulur? Bosok kabeh. Wong yo arep njaluk pertimbangan kok dipenggak. Ya pertimbangan ya pertimbangan. Aku pomo rano aku lak kowe iki wis pedhot wingi-wingi to, Kin. Wah wah wah wah. Lah iya to. Iya bener to. Kurang opo le aku ngekeki masukan. Lah iya, dinek ngerti Mas Gareng. Kowe lak wis tak masuki to. Wis. Dadi kowe dolan nggon aku wingi kowe masuki bojoku. Lah lah kepiye to, Kin? Loh. Ora mung pisan pindho, makaping kaping, Kin. Lho, tekes nasehati, kakek masukan nasehat. Tak pikir memasuki iki ngene. Aku yang kelimpe tok ngene kok ngene. Ya jangan. Ora, iki menasehati supaya tetep dadi sawiji. Nggih. Ireng, Reng, iki ngene. Iki awake dhewe ora perlu pertunjukan wayang, kita mengadakan pertunjukan sulap. Deken, miki deken. Bim, salabim. Abra kadabra, jadilah kamu anak manusia. Melek, melek. Ele. Gusti nyung ngapura. Nek ra dibayar aja gelem. Nangis ole. Dibayane cah nonton ning njero kotak. Masya Allah. Ayo, ayo, dibalik, dibalik. Wah, bocah turuk diganggu tau ki. Saya tau, kuwi kotak eson, ya ora tempat tidur malah nggih turu weh. Sing tuwa-tuwa kemringet kok kula malah turu. Kaya enek ae. Walah. Nanti kaya manuk keneng pulut. Kacung tresno dikapak-kapak ke manut. Monggo. Monggo dilanjut. Cinta ini ojo-ojo nganti merucut. Zaman lagi susah, buat apa susah, susah itu. Tiada gunanya. Kok beler? Oh, walah gitu, bikin. Kayak kecepat. Ya. Ya rata tulung kaya ngopo uripmu kowe. Terima kasih matur nuwun dumateng Mbak Eka so Gendhuk Intah Laras. Tepuk tangan untuk Mbak Intah so Mbak Eka. Alhamdulillah. Aku arep ngaturke greeting kanggo para tamu. Oh iya. Oh ngaturke greeting iki kepiting apa? Greeting iki menyapa. Oh iya, kowe ngerti greeting? Greeting iki ana sing lurus, ana sing krebo, ana sing kriting. Ora. Greeting ki beda-beda nek antarane Pak Anom, Cak Dikin, karo Cak Gareng. Karo rene Mas Gareng. Mas Gareng rene Cak Dikin kono. Lah iya, Cak Anom, Cak Dikin kene Cak matane kene. Nek Pak Anom, panjenengane Pak Anom ngerti dhewe dalang the best dalang ning Indonesia. The best dalang. Good evening ladies and gentlemen. Okay. Thanks for coming to see this perform with the best of the best puppet player Ki Anom Suroto from Central Java and give the high appreciation. Woo! Woo! Yeah. Woo! Apa? Mbok. Lek Pak Anom. Pak Anom Mas Gareng. Yes. Nuwun para pamirsa. Dalu menika Mas Gareng saking Semarang badhe asung lelipur dumateng para tamu sedaya. Nuwun-nuwun matur nuwun. Gareng. Tepuk tangan untuk Mas Gareng. Nah. Mas Gareng rene. Sepi men to. Cak Dikin. Cak Dikin. La ilaha illallah. La dumateng para takziah sedaya. Mayitipun Indah Laras bagi kabeh dalang. Kok seto, nek mayite aku ki lek gotong apa ya kuat ya? Ora perlu digotong kowe iki. Lah piye? Dibuntele digelundang-glundung nih. Ayo, mlebu dhewe. Wong edan. Ya Allah. Padake apa? Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Nggih, selamat menempuh hidup baru kepada mempelai berdua. Amin. Yeah. Thank you very much. Oke. Okay. Yeah. Thank you very much Mrs. Duck. Duck kok Mrs. Duck apa? Hah? Kok duck? Duck kuwi bebek lho. Hah? Bebek. Ah, maksud Mrs. Dagelan mangi duck. Dagelan. Enjing. You walking and geter kabeh. Monggo penaturaken Mbak Fahmi Pak Kerman kula. Waduh, nuladon lagu utama. Iya. Monggo. Sinom Parijodo. Jon dadak neka-neka sing ana rampungna dhisik cawerna-werna Yeah. samara pamoring suksmo ya ma Katadyan Bratasena Kampuh Poleng Bang Bintulu Ati Sari Rohang Wladu Mung Godek Wok Simbara Jaja Yen nganti ka cuma leger pindha kuntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu mare Jumeneng hangger gancang yayah lintang Bima Sekti. Alah menika ta warnani ra panenggak Pandhawa kekasih Raden Bratasena ya Raden Werkudara. Raden Bayu Siwi Kusumayuda Bimasena ya Risang Gandawastratmaja. Satriya gagah prakoso Birawa Tursembada prawiring yuda dasar ngengreng jenggor ngresmateni yen pinandeng katon kebagusane. Godhek kok simbar jajara wisnya sakepel sisih pinalintir naga ngelangi anteng tajem polatan yen ngendika harang kadhing awis micara nanging sarwa tatas titis mitayani dasari hambek jujur kendel bandel turta sekti mandra guna pramila dyan Bratasena kinacek sesamaning satriya nalika semana sanga bagus arsa bidal mring wana martawa sepuru manti saliring busana wauta Raden Werkudara lamun tindak datan atine nitih yen numpak kereta semplok inden yen nunggang gajah pedhot gegere senengane mundharat kewala saksana cancut taliwanda cancut ujare wong ngacincing taliwanda cecawet ngencengi tali bandangi kairing ponokawan Bayu Bajra angin garuda seblak sampur tanjak warangka sikil kiwa mancat gunung sikil tengen den balangake sak jangkah wis tekan tepining Wanamarta Kurang sahri sang Bayu Siwi ngoreh mangus wambrengeng kadikarunan ing kaswase haneng marga memalat kong risang kondo wastrat mojo leng-leng lalu mengulati suryo mangrang sang wayah kumyo samoro wayanto wah bareng aku tekan pinggir alas lakuk dadi kepethuk kethek putih ngagelah ana tengah dalan sajae kaya bisa tata jalmo moro gaging aku hari wanda seta sapa jenengmu bocah bagus yen kowe takon marang aku jenengku Senggono kowe sapa aku penenggak Pandhawa Raden Bratasena ya Raden Werkudara ya Bayu Siwi lho mengko dhisik Gus jenengmu sing keri dhewe mau sapa coba balen ana sepisan kas aku Raden Bayu Siwi Bayu Siwi iya Bayu Siwi tegese apa aku iki putra siswane Sang Hyang Bayu dewaning angin oh nek ngono kowe adikku sing tak goleki yai oh adikku di adikku di aku iki kadangmu sedulur tunggal Bayu. Aku kedarang-darang tekan ngalas kene iki ya mergo kepengin ketemu karo adikku. Ya kowe kuwi sing tak goleki yai. Mula aku tak ngrangkul ya di aja tok tulak ya di. Mengko dhisik. Aja gumampang kowe ngaku-aku dadi sedulure Bratasena. Yen durung ana bukti lan nyatane. Lho. Lah wong buktine ya cetha ngene kok di. Coba sawangen. Sandang penganggonku iki kabeh rak padha to karo agemanmu? Wiwit saka pupuk nganti tekan kuku Pancanaka kabeh ora ana sing gesek. Iki busana peparing Sang Hyang Bayu marang putra-putrane. Dadi wis gamblang nek aku karo kowe iki sedulur tunggal Bayu. Aku pancen wis tau didongengi dening Bapa Bathara Bayu. Jare ana putrane sing wujud wanara putih nanging jenenge Anoman dudu Senggono. Oh, la kujur ade bocah iki. Anoman ki ya aku iki, kepiye to kuwi? Kena ngapa ma orang aku jeneng Anoman kok dadak nganggo jeneng Senggono. Oh, seling surup bocah iki. Jenengku kuwi akeh. Anoman ya jenengku, Senggono ya jenengku. Rama Ndayapati Maruti Anjani Putra kuwi kabeh jenengku. Ya wis saiki ngene wae. Piye? Yen nyata kowe putra siswa saka Sang Hyang Bayu, kowe kudu bisa nggancarake kanthi cetha putra Bayu mau cacahe ana pira. Mapane ana ngendi lan sapa jeneng siji-sijine. Yen nganti kowe ora pecus nyritake genah yen munyuk ngawur. Oh iya iya iya. Yen pancen mengko penjalukmu tak turuti. Kadang Bayu iku cacahe ana 5. Ya iku kang sepisan Bayu Kenara. Ulese putih, rasane legi, watake suci, dununge ing kiblat wetan, nguasani bayuning para wanara. Ya aku iki wujute. Kaping pindho Bayu Aneras, ulese abang, rasane pedes. Watake perwira dununge ing kiblat kidul nguasani bayuning para raseksa wujude Ditya Jajal Werka. Kaping telu Bayu Kanetra ulese kuning rasane asin watake birai. Dununge ing kiblat kulon nguasani bayuning satu kewan wujude gajah situ bondo. kaping papat bayu langgeng ules ireng rasane pahit watake sentosa mapan ing kiblat lor nguasani bayuning kayu watu wujude gunung Mainoko. Genepe kaping limo bayu mangkurat ules ijo moyo-moyo rasane gurih watake wicaksana dununging ing puser bumi nguasani bayuning jalma manungsa wujude ya Raden Bayu Siwi ya kowe kuwi. Wah, yen ngono bener kowe Hanoman kakangku. Lah rak ngono to, Dik. Padiku, Dik, adiku. Pirang-pirang taun nggonku ngupaya marang kadang para siadi. Jebul ketemu ana kene. Ya basaku katur Hanoman kakangku. Ya bektimu wis tak tampa. Lega rasane atiku dene wis ketemu karo sing tak goleki. Lah iki Siyadi kok mbrengkut rene karep tindak ngendi, Dik? Nggih stoke dawuh Drestarata bapakku aku bakal babat Wanamarta ngarep iki. Lho. Kuwi arep babati alas iki? Iya. Sing perintah sapa? Sing dawuh Drestarata wong tuaku. Kanggo ijol negara Ngastina sing wis kebacut diparingke marang Kurupati kakangku. Aku kadawan bubak alas iki perlune bisa kanggo mukti kulawarga Pandhawa. Waduh Yayi, yen kena tak iman aja mbacut ya Di. Bali ya wae. Sabab apa kowe mbalekke lakuku? Sabab aku ngiman marang keselamatanmu. Alas ngarep iki gawat keliwat wingi kemati lho Di. Kowe dilorobke dening wakmu Drestarata. Kowe dibrusukke nyang kandang setan. Kundur wae Di, bali. Kagiyat risang kapirang. Rinangkul kinempit kempit. Anoman kakangku. Apa Di? Kowe kena ngaku sedulur marang Bratasena nanging wanti-wanti welingku. Aja pisan-pisan kowe nyampuri perkaramu. Loh, aku iki ora nyampuri perkaramu. Nanging jejering sedulur aku ngiman marang jiwa ragamu Di. Pati uripku aja tok iman. Pati ora galak kaya macan. Kabeh mau pancen wis tak jarek Bratasena wani mukti kudu wani mati. Reh ning aku wis kebathus saguh marang Drestarata bapakku. Mula yen nganti aku mundur sejangkah ora urung bakal tetel kasatrianku. Tetel sawetara kasatrianmu ora apa-apa waton slamet Di. Wis aja rembugan dawa-dawa. Sumingkira aja nang arepku. Aku bakal miwiti babat alas iki. Yen nganti kesampluk perbatang pecah sirahmu aja sambat. Ora. Aku ora bali. Aku gelem sumingkiran bareng karo Siadi. Wah, munyuk rata tanan. Wah! Waduh, kaya tugu wajah hambake Bratasena iki. Wis dikandhani yen Wanamarta kuwi gawat kok meksa nekat. Wah, yen ora tak awat-awati mbebayani bocah iki. Carita nalika semana Dyan Bratasena wis siaga nedya wiwit babat Wanamarta. Sigara mlintir gumbala unjal husu hambekos kadya teksaka nembur wisa. Alas gung gegerotan kebak gurda ting jenggelek. Panging kekayon sambung semambung tepung hamaro gunung. Sigara katrajang kridane sang panenggak. Padha sanalika bumi horegoro gurenita padhas padha gempal. Jurang samya jugruk. Wit kang gedhe rebah kabrubuh. Kang jero tancepe padha pokah ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote. Watu gilang kinari oncang gugur anggraning arga. Kemaruduk sabawane nganti kaya gerahing mangsa labuh. buron wono ambyar bubar mawut sarsaran gajah banteng singo bareng warsoh kelawan kidang menjangan dalah ibri-iberan otot kenceng ngarenceng medono berbabak niterwandek hangat irah anggeget wajo dian Bratasena sigrom babati wono marto nganti busah baseh bubrah langkrah tan monggo pulio. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirat kasar wa qina azabana la haula wa la quwata illa billahi al-alim adim subhana rabbil anjad ya masyifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Gunjang kanjing langit kalak-kalak katon lirikin sanging sang maweh gandrung ing jimdam darat melayu-melayu honopo unjuk menika Raden Jim Suparto mereka wonten salah satu ngili manungso ingkeng jarak ngerisak wismo papan dunungipun poro jim usono mongso borong paduka Raden Jim Suparto kagiat arisang kapirangu rinangkul kinempit kempit dudu karepe dhewe menungso murang toto wanoh wani ngora arik marang papan wisma dununge para jim jim dam darat kirapno kabeh purwadya bala jim nyigek marang tumindake menungso kang murang tata iki ngestahaken dawuh Raden Jim Suparto. Cumangka hanggro suru sumbar lindu bumi kunjing Cancut kemerkut ngembat watang arah boso mungso sangkep cocok antaran bau sayakti tingolino prapteng lampus sirno madyaning palugun. Waduh, wangune menungso kang ora arik marang Wanamarta. Nggawa ingon-ingon munyuk. Soe. Bali takon kowe sapa? Lho. Ngerti lakune para jim, anggepmu apa? Wah, munyuk pepethingan iki. Kekesete Gustiku Prabu Jim Yudhistira. Aranku Jim Dandang. Jim Dandang, yo. Kowe sapa? Anoman kang dadi aranku. Anoman Kepara Nyata. Kondo. Kondo karo menungso sing wani ngora arik marang papan wis mani porjim. Kon leren. Wis sak terpi. Iyan menungso kuwi murba marang kahanane menungso. Iyan kowe rumangsa keganggu malah kowe bali yo. Aja ganggu gawe kelawan adiku. Mbuh redep. Janji rata ilek aja takon dosa. Ana menungso tak pulosoro. Iyan nganti kowe njarak ayo maju. Anoman sing saguh ngeladeni kekarepan kelakon mati kepindho. Wah, tinjung kret nyawamu parat. Oh! gagasmu, eh. Girang gumi kuwi bisa ngesoreke kridaning para jim. Iki Jim Suparto kang bakal mungkasi marang uripmu. Ketiban jemparing Kyai Wuluh Gading tuntas lu dirameh menungso kang urang tata. Thank you. Pamuk Sura Merata Jaya Merata. Ayo Sumbaro. Jembaring Kyai Wuluh Gading temancep ana pupumu. Ayo Sambata. Ing kene margane patimu menungso murang kok.